kesusastraan Arab, balaghah. Kemudian ditransfer untuk pembaca Indonesia, sehingga di antara ciri khas terjemahan UI adalah dengan rasa Indonesia dan tentu tidak merubah makna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un? La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna innalana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Wa qila lan den ucapna lin-nasi kedhe menungso apa hal antum mustami'un? Hal antum, mbok yo sira kabeh mustami'una iku kumpul kabeh. Hal antum tegese ana to te sira kabeh mustami'una belum kumpul kabeh. Artine nek iso kowe kumpul pas waya pertandingan sihir. Lalana menawa te kita natabi wanut kita as-sahara ta ing tukang sihir. Ingkan lamun ana sapa sahara hum ya sahara wal walibil iku sing menang kabeh. Al istifamu te istifam lil hati krono gegere ito dorong alat istimah yang atasnya kumpul Bataro jilan arep-arep ala takdiri wala badihim yang atasnya mengandekan menangi sahara Lias tamiru supaya tetap sopo wong akeh ala dinihim yang atasnya tatanan agamanya wong akeh Fala tabi mengkorano sopo wong akeh musa'i musa Fala maja'a mong semangsanya teko sopa sahara tibura-bura tukang sihir Kalo mongko podo ngucap sopa sahara li fir'ona maring fir'ona Ain nalana, ono teku berhak ketika kita lah ajaran ono opah. Ingkuna lamun ono kita, buat nahnu yo kita, ku alkohol ibina ku yang menangkap deh. Kita kikil hamzate na inna watasilisani hati lan hasil sing kedua wa idkhali arfin ngebun alif bina ma'a inna ni wa'ala wajini ngatasi wajah lu. Kala ngucap sopa Fir'aun na amyum. Wa innakum lan sak temen sira kabeh idzan nalikane menangno ngalano Musa khina idzin ay khina idz ghalabtumu kowe iso ngalano Musa lam nal muqarrabin yektine wong sing para kaku kala dawuh lagu maring sahara sapa Musa Musa badha maka Musa usah ento ngucap sapa ngakeh sahara lagu maring Musa imma antulkiya wa imma anakuna nahnu mutu Ima angkul kiano kalane yento nekakno siro, nyengibakno siro, ngawiti siro, wa ima anakuna Enyen tau nek kita nak nyo kita kal mungkin iku sing nembakno maksude monggo jenengan sing mulai napa kita sing mulai Alku ma antum mulkun dawuh Nabi Musa alku mbok mulai sira kabeh maknane numibakno sira kabeh mulai sira kabeh mak ing perkara antum antu sira kabeh mulkuna iku bakal numibakno kabeh Fal amru mongko te perintah fihi dalam dawu alku ma antum mulkun li idziniku krana ngeke izin bi taqdimi ilqaihim kelawan disekno oleh nunibakno sahara maknanya nunibakno tongkate atau permainane tawasulan koron jadi lelantaran bihiklan ilko ila idharil haki maring ngetokno barang hak ngetokno kebenaran fa'al komong kopodo nunibakno sopa sahara hiba lagum eng tongkate eng tampar-tampari sahara wa'isi yahum lan tongkat-tongkate sahara wakalu lan ucap sopa sahara bi'izati fir'ona kelawan kebesaran Fir'aun oleh ngucap inna lanahu walibu inna saat ini kita lanahu ini kita walibu nasi ngalah no kabir fa'al kau mengkono ngibana sopa Musa Musa asohu ing tongkate Musa fa'idhan mengkono alikane mengkono hiya utawi asoh tal kofu bisa muntal apa nopo jenimi asoh atau talak kofu bisa muntal apa asoh bihat fi ikhdata'en kelawan buang salah sini tak luruh minal asli tab tali fa'idha hiya tal kofu mayak fikum bagian kiro'ah tatalak kof talak kof berarti ma'im berkoro yak fikuna kang gawe rekoyoso sopo ngake ayak libunahu tegesa yang kang rubah sopo ngake wikma bitam wihihim kelawan gawe reko doyo tamwahimu penipuannya wong ngake fayukha itu namung kok iso ngayal na sopo ngake khiba lahum yang tampar-tampare wong ngake wa isi yahum ngantong kate wong ngake anna yang saat temennya khiba lu khayat dan ngubiro-biro ulo tas akan iso gerak apa khayat Fa'al kia mengkodungi bahwa sopa sahara tu kira-kira tukang sihir sajidina hali sujud kabeh Kalau pada mengucap sopa sahara amanna Iman kita biro bila alamin klan pengirannya wong sa'alam kabeh Rupanya Rabbi Musa wa Harun Iku pengirannya Musa lan Harun Li ilmihim krono ngerti ini wong akeh an nama sak temne perkoro Bi an nama Klan sak temne perkoro syahat tukang nyekseni sopa sahara hu ima Minal aso saking tongkat Tongkat langsung jadi ulo Layata atta Iko rak gagal teko ora iso teko apa ma bisihri lan sihir. Kala ngucap sapa Firaun, Firaun amantum lahu amantum lahu amantum qoblan adana lakum. Amantum niki kira ae wonten sing amantum wonten sing amantum panjang nggih. Napa kalu sekedap Robi Musa niki kira ae maksudi milah sing napa kitah kikil hamzatan wa ibdalis saniyati alifan amantum qala amantum lahu aamantum lahu sami ya aamantum kitah kikil hamzatan napa aamantum wa ibdalis saniyati alifan napa aamantum aamantum ana apa iman sira kabeh lagu maring Musa eli Musa qabla an adana sedurunge maringi izin ingsun ana ingsun aku maring sira kabeh inna Musa temene Musa ula kabi hukumnya ini tokoh sira kabeh Allah dikang alama kamu langsung sapa lagi kong sira kabeh asihra insifir e fa alama aku mengko mulang sapa Musa kong sira kabeh se aning perkara bisa ngisifir tapi wa ghalabakum lar ngalana sapa Musa kong sira kabeh di akhara kelawan ilmu sing liya falasofa ta'lamun moko bakal ngerti sira kabeh mak perkara ya ana hukum kang merkole napa mak kong sira kabeh mini sange ingsun ngene iki sedherek ngaji Musa kata kula critani tentang Nabi Musa ya kersane jenengan ngertos dados Nabi Musa niku nabi resmine bangsa Israel ya bangsa Israel niku nabi resmine sinten Musa nanto sama iku mboten ngakoni kenabiane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi cek lumayan nabi Nabi Muhammad mau darani gak nabi nak darani Nabi Isa itu anak Zino ya orang Israel nak darani Nabi Isa itu anak Zino ini parah mulanya mesti ini normal niku wong Nasrani luwih gede wong Yahudi tinimbang gede wong nopo Islam mulanya masyhur kasus Hitler kasus Nazi tiang Nasrani ortodok bantai tiang nopo Yahudi mergo nabi ini darani anak di gede wong Nasrani rak ngidul anak Nabi Isa corong Yahudi anak nopo si saya ini dunia walik-walik ini orang Kristen itu bahkan yang Yahudi jadi itu saya sangking gobloknya, saya sangking bingungnya saya sangking orang padahal Kristen Rusik Kristen Ortodok nanti bantai no. Yahudi disebut genosid ini rian perkara ini pikirannya pikirannya no, apa? Elek-elek orang Yahudi itu kodara ini Isa ini anak apa? No, jadah jadi normalin nak cara Quran kan wa qalatul yahudu ya lesatin nasara wong nasrani juga bener blas cara wong yahudi tapi wa qalatin nasara lesatul yahudu ala sayyid jadi normalin wong yahudi yo anti nasrani wong nasrani anti yahudi kula luwih percaya Quran dibanding teori sekarang itu orang ngira kalau Amerika itu temannya Israel mungkin banyak orang punya data, saya tidak tahu, dia tidak ingin tahu. Mengulas kadung iman dia, dia tidak tahu, dia tidak ingin tahu. Nah keyakinan pulau tetap orang Kristen itu familiar dengan Islam. Bukti ini Islam di Amerika perkembangannya juga bagus luar biasa. Di Eropa, di Inggris juga bagus. Di Jerman ya bagus. Sama rasa mikir ISIS macam-macam. Senang kok mikir sing lagi tren. Niku berarti kaya wong goblok. Goblok-goblok kaya wong sing mikir nuruti tren. Ulama ora tren-tren. Ulama wis pokoke anut kunane ku. Nek kula niku cara analis, cara pengamat kula niku wong kuno. Tapi bener kuno. Contoh kaya contoh kula mbek pengamat bedane ngene. Nek cara pengamat Saddam itu berdua. Sangking over mentali terus tukaran terus di situ tukaran di Iran suwe-suwe nyaplok kuat terus tukaran di multinasional terus tukaran di wong Kurdi suwe-suwe mati kalah dihukum gantung terus bar terus Irak diperebutkan Syiah mbek napa ISIS mbek Syiah kono Karbala nggih pokoke dadi bulat. Nah ulama cara berpikir sederhana mulane iki ora rasane dadi ulama tapi gak jlimet temen. Irak itu riyen jenenge Babilon, ya. Babilon itu satu kerajaan yang menghancurkan Baitul Maqdis. Terus entuk laknate para nabi, kowe ora bakal dadi kota sing tenang. Wis. Irak ora tau tenang. riyen duriyai Nabi Sayyid Husain itu delalah di kabunduti di Tengkarbala Tengbudi ya. Riyen Khalifah Ma'mun duwe ontran-ontran ulama kondarani Quran itu makhluk. Akhirnya banyak ulama dibantai sampai Imam Syafi'i ke Pelayu Tengbudi baru itu ada dinasti, Seljuk, ada Tartar, macam-macam pembantaian terus sampai era modern, sinten Saddam Hussein. Jadi nah aku yang ngamati Irak geger perkara Saddam Hussein berarti kira terpelajar perkara ini geger Irak itu zaman babi babi. Nah saya ini kiai udah anut pengamat juga datanya luar nopo aku orang pengamat itu ngamati yang diroi saya ini ngono. Aku serah zaman Babylon, zaman Rungono Pak Rungono Nabi Muhammad sebenarnya juga peristiwa Babylon itu sama Umzila alal malakein bibabila aku tak tiga itu roh secara Babylon kota sihir semacam-macam itu rian kerajaannya nanti nalok nalok beda waktu hati hibukat Nezer itu yang Babylon mulanya nak cara ulama Irak geger terlalu banyak ulama sih dibantai dan Irak mulai era Sayyid Husain putune Kanjeng Nabi sampai era zaman Khalifah Ma'mun nggih ulama-ulama sing ndarani Quran Allah qadim niku dihabis kecuali sing tukang ngakali rada pinter niku rada iso wicul. Jadi Imam Syafi'i ini satu-satunya ulama sing olehno ngakali dadi nek ana wong dolim wajib napa diakali ane wong Syafi'i agak sing politik. Ya orang tuh ngakali sidik-sidik ngono sejarah itu tiba orang ulama udah dibantai Imam Syafi'i ngerti kita koi kaifa taqulu ya ba Abdillah fil Quran ngurus darani qadim dipateni dene darani Al-Quran wa Taurat wa Zabur wa Injil kulu hadhihi hawatis wa asyara ila asofihi sokoe Quran, Zabur, Taurat, Injil kabeh ku hadis ngene-ngene di kabeh ku hadis asline kabeh hadis yo tangane iku lolos dene sedak ta ya Abdillah lolos ya lolos ning omah mikir bodoni ora ana umure sesuk ya kono angan to jenenge napa oke tak warai carane dadi ulama ya ora carane ngene ora usah dadi abot ngene dadi ora carane sithik-sithik gak ada caranya dari suka aku angke, ya dari angke tor rasa suka aku angel. Saling berkompetisi di kafe, berarti utang. Lagu berarti ini lo gaya ni, mau suka. Tapi orang suka tenan, mau ngopi ni duit nopo utang. Tapi butuh kan so ni lo gaya apa? Suka. Gak ada ulama serbanan cobaan, yo lewah. Palase Imam Syafi'i suwe-suwe aku minggat teng Iran, teng Mesir. Yo minggat tenan, daerah ni hijrah ni keplayu. Yo, barani tinta orang jana tu ngari mendadak. Terus saya mikat orang lugu lah itu. Mikat orang soleh tetap apa? Kok bahasa Nabi Yunus itu pas melayu Quran istilahnya it abaqo ilal fulkil maswir. Apa apa maknanya tinta atau mikat? Mikat terus. Web aku alim aku urusan istilah Quran. Barang dok Mesir Ahmad bin Hanbal debat nih tahu debat tiang-tiang Mu'tazila yang paling goblok itu jenis Abu Duat dia belum kira kan tapi pinter saking pinternya dintet wong akeh tapi gua belum kira kan tapi pinter namun ini nangin nih geleman kan kalau nanti saya ini cara ketemu tak sebelah tenan jenis Abu Duat Quran itu hadis loh, hadis itu barangannya. Alasannya Quran itu cerita Abu Lahab. Abu Lahab hadis yang peristiwanya baru. Berarti komentari Allah ya harus baru karena Abu Lahab baru ada dan dia melawan Nabi Muhammad terus dikomentari Allah. Berarti komentari Allah ya baru. Karena Allah itu komentari kodim berarti bakas Abu Lahab sedurungnya ono Abu Lahab. Secara Ahmad terkambat. Aku rong tau ora ulama bodho kaya kowe. Maksude wong kok duwe logika. Tapi wong wis kena pengaruh ya bodhoan perkarane duwe logika. Bagaimana mungkin Quran dikatakan qadim toh yang dibicarakan barang hadis. Sebarane peristiwa Bulab dan sebagainya. Paham ya? Akhirnya Ahmad Hanbal itu debat di depan umum Dia nak debat hanya di depan umum, disaksikan orang banyak supaya kelihatan yang benar mana yang salah. Abu Ahmad bin Hanbal ngendikan, fakifa bi ilmi. Lalu ilmunya Allah Ta'ala kamu letakkan di mana? Allah itu wis pirsa sedurunge Abu Lahab digawe ya wis pirsa nek ape kafir. Ya Allah wis pirsa semben peristiwane Abu Lahab misoi Nabi Muhammad, tabanna kaya Muhammad terus Quran turun tabat jada Abi Lahab. Ya ilmune Allah Ta'ala ya qadim, tapi nek Qur'ane qadim. Lah nek ilmune qadim, Allah wis disi-disi Allah. Lah ya disi-disi Allah iku terus ngendikane, ngendikane iku jenenge Quran, Quran iku qadim. Tapi Abu Lahab hadis lah, ya Abu Lahab hadis ramah salah, tapi itu sudah dibicarakan Allah zaman azal. Karena Allah bersa Abu Lahab terlambat, berarti setelah Abu Lahab diciptakan Allah baru bersa, berarti ilmu Allah Ta'ala terlambat, datang kemudian kan. Terus singgung akhirnya ono onto loro sing sitok dicancang kaki kanan sampai kaki kiri dikon melaku berlawanan sampai Ahmad bin Hanbal berkali-kali pingsan. Makanya saya sebagai orang hafal Quran, orang paling saya sering Fatihah itu Ahmad bin Hanbal. Bahkan di atas Imam Asim, karena orang paling mempertahankan sakral Quran itu Ahmad bin Hanbal. Imam Asim niku nggih wong alim, tapi namung mempelajari makhraj ambek riwayat. Tapi umpama pas iku Ahmad bin Hanbal kok ndarani napa? Quran hadis, berarti wong dosane nate perkarane mok barang napa? Hadis. Ada kafir ulama, ada Quran, tawasulnya bersinten Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Ahmad bin Hanbal sing nasihatiku maling, yu maling tenan, maling tenan, maling turan, yu fasik. Ada juga dengan fasik teman-teman kata yang lo guna ini. Pas dia nape di penjara, yu ketemu maling dengan penjara pinggir. Ya Ahmad, anta safiru wah, kau ikut usane pangeran, kau ikut sabar. Aku itu maling, digebuknya pengen seruwe rang aku, padahal aku maling. Mau demi mempertahankan aku rakonan, maksudnya demi kebenaran orang kentut ya. Mulanya Ahmad bin Hanbal orang-orang maling sing tak dongak nori nongi koyok maling iku. Perkarane aku sabar ngene iki baru kaya nasihatnya nopo. Maling, wong aku alal batile sabar, maksudnya alal hak gak sabar. Iku nganti malingnya di penjara, aku hampir semua tuh minta dungan. Orang orang maling tak dungan, non dunia akhirat kayak maling. Untungnya maling itu orang kue, orang kue tak dungan itu. Ini semua untuk pangeran kersan. Kadang maling itu ya ape. Tunggu aku sing maling, wae. Nyabari aku tidur, ibu saya wae mau ngaku maling, mau wae berikat kan. Kare sabar, sendiri nak dituduh, ikut main kesemper ini. Maling saya sabar kok. Maling saya sabar kok. Imam Syafi'i milih minggat. Ini terus jadi perdebatan ulama. Hukumnya minggat gak gentle itu piye? Namanya kan gak gentle, gak seru lah. Orang wani ngadepi napa? Resiko. Mesir buat nderek wilayah kita. Aman tuh, ini gini putih. Mesir zaman itu tese Sunni campur Syiah. Pokoke padha-padha darani Quran napa? Qadim. Walhasil Imam Syafi'i akhirnya ketemu Rasulullah, nyipi ketemu Kanjeng Nabi. Ya Aba Abdillah panggilannya jadi ya Aba Abdillah ya Syafi'i. Kirimkan salam ke Ahmad bin Hanbal. Katakan innallaha ta'ala yaj'alu lahu liwa alaman fil mahsyar. Bisabrihi arahnya hadil Quran. Kandani sumben dikne untuk gendiro khusus ning mahsyar mergo sabar darani Quran kalam wa napa qadim. Hasil Imam Syafi'i ini ngutus muridnya Imam Muzani metuki Ahmad bin Hanbal teng Baghdad teng Irak. Riyan namine Baghdad. Jadi kunane kuno Irak ora tau bener. Riyan membantai Said Husain baru ulama-ulama mulai zaman Babilon sampai peristiwa Najaf Karbala tuh. Saiki iki yai marane kon ngamati kok pengamat saiki. Irak kok amen geger, modok Islam kok tukaran. Lah aku lama ya mau melok ngomong ngono Irak geger mule zaman Babilia. Kok malah mbok warai ilmu sing anyar-anyar. Walhasil Imam Syafi'i selamat. Terus teng Mesir ngarang kitab wis damai pokoke dene penting dari sinten fitnah ampe maca khisib. Dino walhasil pemerintah niku goleh dadi mutasim terus duwe raja sing menghormati Ahmad bin jari Senawawi Banten, Senawawi sing aran tafsir mulai itu ada perdebatan gini. Orang ingin mati syahid itu boleh apa enggak? Misalnya kalau yang Mustafa lagi perang terus kepengen mati, oleh tara enggak cara sampean wong kepengen mati saya itu oleh tara. Apik ta oleh tara perang ya perang, buatan teror, buatan bom bunuh diri itu perang, sing perang. Cari contoh sing mesti bener. Nah bom bunuh diri kan kontroversi negara-negara orang iso basul masail kan. Lalu sing lakoni orang tadi keputusan basul masail, sing lakoni lagi dibatas. Sing basu serang arah wani bom. Enggak cara sampean misalnya perang be wong kafir Mustafa kepengen mati syahid oleh to. Oleh dong enggak jawab oleh to. Lah iku masalah sampean. Sampean itu masalah ya gak anut Imam Syafi'i. Enggak cara Senawi enggak boleh. Bagaimanapun orang syahid itu maktulal kafir. Maktulal kafir itu zillah. Taruh saja sekarang dihitung secara matematika. Orang kafir itu 1000. Orang Islam 500. Karena anda ambisius nang mati syahid binanggal launi widadari kok kabarnya kan nak mati syahid kok widadari kan trauma bojo elek judes macam-macam itu kan ingin secepatnya mati syahid mesti utang bebas macam-macam bebas macam-macam kasus-kasus bebas jadi saya nawawi bagaimanapun orang ingin mati syahid itu maktulal kafir dan kalau dia maktulal kafir berarti tat'if lil muslimin berarti anda ingin pasukan Islam berkurang satu itu satu. Hanya anda egois kepengen nang lebu swargo untuk melupakan utang dan sebagainya. Anda egois kepengen lebu swargo tapi mengurangi kekuatan Islam. Dan cari Imam Nawawi maksudnya sahid zaman sahabat rangono. Kuduntu misalnya kan menekat mata ni wong limo terus dia mati. Oh cukup mau kepengen mati toh. Nah ini yang disalahpahami orang-orang sekarang. Dikira mati toh, lana mati toh kue egois. Bagaimanapun anda meninggalkan pasukan Islam. Lana sing kepengen koyok kue 100. Lana sing koyok kue 200. Mbok yo wong mikir, menan dari Imam Syafi'i, aku joko ning Irak. Mbok malah entek sedarane Quran Qadim wis tak ngakali lah sing penting kok isih ana aku tak ngarang kitab nak Quran iku. Qadim. Jadi orang maksudnya ngene kabeh wong alim aja mbok kon milih mati kok ora ana sing mulang. Ya sing ngakali sithik-sithik pokoke urip. Ya sing ngono. Jadi wong kudu adinu aqlun waladina liman la aqlala. Mulane wong kepengin mati syahid yo coba delok syahid tok nang buswarga piye-piye maktulal kafir. Wong sing dipateni wong kafir ku dilah. Nomor loro tatif melemahkan orang Islam. Nomor telu setiap nabi nak perang kepengin menang. Kepengin menang kepengin mati tak kepengin menang. Betul. Jadi kuturno, mana kira sama mati, seurip ini sampai paham ya perkara ini, ya udah pengen air, jadi kayak kuturno. Lagi malah nih kayak kutu ngaji deh wong alim, mereka ilmu butuh sangat. Sanat pulau teng Senawawi, wong Senawawi nembe dong gitu. Garwani Senawawi itu saya kira bibit pulau teng utus, terus Nyai Hamdanarien dulu, garwo nome Banawawi dulu, rapi kalian Raden Asnawi dulu. Utus. Kalau Senawawi nembe, Wong Senawawi misalnya kulo, Mbah Mun, Mbah Mun di guru Mbah Karim, Mbah Karim di guru Mbah Hasyim, Mbah Hasyim di guru Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan ngaji kalian saya situ. Nah, di Senawawi ngaji besi Arsad bin Abdus Somad nopo ben, menje. Di waktu itu terus bilang kabur saya khotib. Mestinya Jogja itu ada Wong Alim. Kau pas saya khotib itu, wonten tiang Jogja Alim tengkak namanya saya Kabir Jogja. Tapi dukung isu lagi dukung raro, mana saya bagirin deh atau raro. Paling boleh saya bagai tidar ni, kuat sing kembali tanah nopo jowo. Mereka boleh joko sini, sing mata ni sini, sing tukaran, aji soko, sing sodi oto cengkar, boleh bisa ni kuat. Si mata sing boleh. Kalau kena naik jowo, kau rasa apa? Jadi sampai aku duduk sejarah. Mulane ulama-ulama itu rata-rata menghindari fitnah. Perkara ini kena dipatah ini, mengurangi kekuatannya wong nopo. Mulane perang kepengen menang mateni wong kafir meskipun kowe akhirnya dipateni tapi kowe Joko pengen sahib dengan bayangan nang mati nang lebu swarga kancam bubarno dadi wong sing lem paham ya dados kudu dadi kudu ro madhab-madhab bon walhasil Quran akhirnya kodim baru kaya ditirakati Ahmad bin Hanbal suwong rawani ngotak ngate Quran darani nopo darah ini nopo kodi. Mulku Khalifah Makmun warat. Kulo gadah tek. Tek pidato ni Khalifah Makmun. Pidato ni ngata kulo gadah tek. Ulama-ulama di surat termasuk Ahmad bin Hanbal. bagaimana Anda yakin kalau Quran itu qadim? Quran sendiri mensifati dirinya uhkimat ayatu. Di itu berarti makhluk. Dia cerita tentang Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan makhluk semua. Yang cerita makhluk berarti makhluk. Menjara Abu Hambal, ya kurang tahu roh goblok kaya kowe. Mesti goblok kaya kowe ku. Allah itu ngendikan persona ape terjadi ku ila yaumil kiamat. Saiki Allah ya bakas kiamat. Kiamat esuk mben berarti ra ono anggere terjadi ra oleh dibakas. Lah yo nak bahasan kudu sesuai kejadiannya ra Allah ra oleh bakas kiamat wong kejadiane. Sumpah, tapi Allah oleh bakas. Ya bodoh, Allah wis bakas Abu Lahab sedurunge kejadian Abu Lahab, wong Allah bersa lan mesti kejadiannya kaya sesuai pesane Allah Subhanahu wa taala. Ilmune Allah taala qadim lan sing terjadi mesti sesuai ilmune. Ini sama ikhlas saya jadi muridku lho, catetannya harus ngomong segremeng-gremeng, pokoknya catetannya. Ini Nabi Musa ini debat dengan Nabi Adam, yang terkenal cerdas lah tetap kalah. Ini orang kalah, dari Nabi Musa ya cerdas tenan. Jadi pertama ini mati, kabundut, itu yang dilabrak itu Nabi Adam ning alam mau angkel perkara ini ning dunia kan tahu disiksa Fir'aun, payon lara kabeh lah uripe dene. Ya ya Adam ya Abal Basyar jenengan ku bapake manusa tapi antal dadi akhraj tannas minal jannati wa asqaitahu gara-gara jenengan sing salah akhir anak turune dinan urip ning dunia akhirnya lara kabeh utang barang macam-macam gadekno BPKB macam-macam lah. Coro jenengan rasa salah, usah anak turunin jenat lahirin swargo, kan aman sentoso. Tapi gara-gara jenengan salah, akhirnya kan lahirin bumi, ono PHK, ono nganggur, ono UMR macam-macam kan, apa mangan ada tak nutup, nabo? UMR, woi pada sampai mangan ada tak gede, ono BPKB macam kan rupet tuh rupet nanti nih. Jadi Nabi Adam seperti, ya Musa anta kalimu, woi ku kalimu. Bukankah Anda belajar di Taurat nak sampeyan iku ana nabi? Nggih ana. Lah iya, aku iku ditulis iku sedurunge salah pirang puluh tahun. 40 tahun sebelum aku digawe ora wis ditulis nak skenario ne aku salah terus ditampok bumi. Terus ning bumi nak wis rusak Allah ngutus para nabi. Sekirane apa iku gagal kabeh nak urip ning swarga, kok ora butuh nabi, ora butuh kowe barang iku. Jadi di sini salah aku buat catatan ini. Di sini catatan ini lagi harus kamu salah mau pengiran. Di gue benro, jadi ilmu macam-macam. Jadi gue itu roh ijtihad melani Imam Syafi'i menghindari fitnah. Alasannya Nabi Muhammad yo hijrah, tidak selalu menghadapi musuh. Nyatanya dipindah tunggu di Yasrib. Kau musuh buat depi terus kadang yang kesel tenang. Kadang-kadang yang indo barang yang ngono fitnah. Kadang-kadang nopo indo. Malah nih nano toon nano penyakit kapak keblek cari nabi ojo mirip tapi nak kue seneng kono yo ojo mirip. Tapi nak kue neng bumi dia ojo romo. Era saya di Umar nano penyakit menular dan yang melayu. Dinya biasa apa sahabat. Jangan kaya-kaya ngono ono penyakit kok melayu. Berarti yang melayu songko kodok. Kodar. Jadi saya Sayyidina Umar nafiru min kodarillah ila kodarillah. Aku melayu ini kaya di kodok pengira. Nafiru min kodarillah ila kodarillah. Wa min kodarillah ila kodok. Jadi aku melayu ini kaya kodok kodarin. Apa? Mas Repang, song pinter. Pinter berkandaan. Mana Abu Nawas itu uang paling manfaat non itu. Jadi dia kondon yang pasar bahwa anak asna minal orang orang juga kaya pengirannya juga uang seneng kontroversi nomor loro itu anak akrohul hakko bahwa hibbul batil lagu paling gak seneng bebarang hak paling seneng bebarang rokok batil. Oke, sing iso mbak, sing iso roh tebakanku tak kei hadiah. Tapi nak sekarang iso aku tuh ngekei hadiah. Akhirnya Harun Rasul itu melok nebak ora iso. Padahal rojon. Akhirnya dia cerita. Sak suge suge pangeran ora di anak, ora di bojo, ya ora di utang. Aku yo di anak, di bojo. Sengsara. Terus dia ini muni, wah anak krohul hak, kok aku rasa seneng barang hak. Kok aneh, barang hak kok aku rasa seneng. Si dia ini dalil, al-mautu hak, wan-naru hak. Jadi mutir-mutir, an-naru hak. Sopo yang seneng rokok. Mane aku ora seneng barang hak maksude kan al mautu hak wanaru hak aku sing seneng mati sapa sing seneng neraka aku seneng barang batil wedoan mainan nak barang batil aku yo seneng sing sese aran rasid mending ora iku aku etok aku barang lagi akhirnya itu hadiah. Jadi di sini zaman Khalifah Harun Rasyid itu ono Abu Nawas, tukang ke guru-guru ke tebak-tebakan ilmiah. Ya tak peluang mari minta. Mana geram cerita pun, kalau gak ada kitab jadi jenisnya Abu Nawas. Lu panjen cerdas tenan Abu Nawas. Di ini pepatah itu rokok zuja juara kotil khomru watasyabah fatasyakal amru. Fakaan nama khomrun wala kudahu, wakaan nama kudahun wala khom. Jadi gelas itu nasi putih bersih, terus diisi banyu bersih. Wong sing roy awali banyu darani koyak banyu tanpa gelas. Sing roy gelas darani koyak gelas tanpa banyu. Jadi ini makom kuis muni. Edan campur jadab, jadab campur edan. Sekelas berat. Dene terkenal wali gara-gara Harun Rasyid itu tahu melaku-melaku delala roh amatin pasatus ketok gegere berambut Harun Rasyid itu orang soleh zino rawani razino kebeini terus raiso turu orang raiso turu ya jatiru mau cerita aku jatiru orang raiso turu ngundang penyair sing iso nurono aku tak bayar akhirnya kuwabe cerita asik akhirnya sajak lu aku tak turu tak pecat. Nona sing cerita wasi, akhirnya asing rumah no dipecat. Terakhir Abu Nawas mulai setengah telus ngatur nona betul. Cee Abu Nawas, aku cerita ni beri satu. Nih, wonten semut ni ku mlebu penasaran. Kita baru tu jerawat ni ku mabu kata curege. Terus medan. Bareng medan ngerasa penelitian sejarah tuntas mlebu kembali. Barang melebet, mampu medal balik. Serasa dari tuntas, melebet balik. Oh, wah, cerita kalau suruh turun. Turun. Kan menang, pokoknya bisa ngasih lo turun. Menang. Barang turun. Dikai hadiah deh, mereka kasih lo. Kasih. Tapi terakhir ini, barang dikai hadiah. Tiang lah, lempok rawang wedok, ayu konggu, itu semalam hari kira iso tu, semua baik pikiran tu, terang-terang. Nah itu Harun Rasyid, lu kan nginceng aku, boten. Nah semenjak itu terkenal wali, jadi preman ini terkenal wali, perkara ini ngerti yang terjadi di dalam nopo istana. Semenjak itu mesti mitos. Bobie nasi PAP ni, aku yang raro nani kira terus ngerti-ngerti sairan-sairan ilahi lastulil firdausi nopo, alam dinisbat nong dengan Abu Sinten. Nah, nasi PAP ni sa Indonesia, uang kepujian ilahi lastu jari ni gabungan Sinten. Abu Nawas. Ia semua hubungan ni bepengiran tu sedake deh. Gusti kalau Abu Suwargo kata buatan pantas. Tapi ya wala akwa ala nari jahim pun rokok kebetulan kuat. Terus aneh pikiran itu. Ngajak angel tok deh. Jadi kalau merupakan suarga itu tidak pantas. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Kalau ini buatan pantas ibu suarga. Tapi wala akwa ala nari jahim. Lepun rokok ya tidak kuat. Terus aneh mau dosa kulo nggih kathah. Tapi mosok sepurane jinan kalah kathah. Wis mulai nuntut-nuntut tuh mulai. Nggih dosa kulo nggih kathah. Mosok sepurane jinan kalah. Kalah kathah. Bar sing iki. Wa in tatrut faman nati sur. Kulo pokoke ndodok lawangane jinan terus. Mbok usir lah tetep teng mriki. Pokoke teng mriki. Terus kulo sowan sinten malih nang mboten teng jinan. Walhasil dia nape mati itu susah perkara ini serantai ngamal. Kondo anak-anak eh aku itu ngamal, aku mau nyana nong Islam dari seurep-urep gue guyon. Saya kalau nak mati itu serasa guyon. mulane ben aku tetep ngamal gembokku mek pintune kudu gendhe gemboke. Ana wong ziarah pun aku wis wong gembok mek pintu gedhe gembok. Iku wis terakhir amale dene. Wasiate dekne wanane, yo kapan bekas jare ben ra ditakoki malaikat. Kok nak ditakoki, lho ini sudah lama kok masih ditanya. Mergo kapane napa? Bekas. Parah dene dadi. Dadi nang bayangno saking lamanya bodoni Harun Rasid nganti bayangno iso bodoni malaikat. Macam-macam itu ya umatnya Kanjeng Nabi. Bono-bono itu ya umatnya Sinten. Tapi gue ilmu ini niru Sayyidina Umar. Cuma Umar luwe HP. Masyur kan Abu Nawas Melayu sama Udan terus diwamu wong ake. Ya Abu Nawas Udan itu rahmatnya pengeran. Kayak kok Melayu berarti Melayu sama Rahmat. Nanti bang idak-idak rahmat. Parah, wah Abu Nawas itu parah. Pokoknya ilmu itu runtuh, ini ngarepe dekne itu runtuh. Wis rusak kabeh. Ya wong meneng ya piye sarap sih tok. Tapi wong pinter. Lah iya, Udan rahmate pengera. Berarti kira Melayu, Melayu songko. Ayo cari Abu Nawas saya timbang ida-ida lho. Jadi mati kaji Nabi macam-macam. Ono sing kados sinten? Tapi ini gue tesih dereng lucu, tesih lucu no aiman. Nah ini buatan fiktif. Abu Nawas itu sebagian ceritanya fiktif. Kalau lo emang punya, saya punya kitab Mizahur Rasulillah, guyonannya kaji Nabi. No aiman itu sahabat Ansor paling seneng guyon, senengannya mabuk. Dia mabuk tenan ngeflame. Sahabat. Nih gue tiap mabuk ya dijilid be Nabi, didudui sahabat yang ngolong pulau berkena mabuk didudui. Tapi ya tetap mabuk. Nggih senengane ku ana makanan-makanan enak niku diaturno Nabi. Bangger sing dagangan niku nggih Nabi ya Rasulullah jenengan derek-derek tu bayar, aja mangan tok. Wis lakon. Lha iku sing digawe dalil Imam Ghazali lan ahli sunnah ketika sahabat do maksudno Nuaiman. Ma aksaro ma yutabi. Alaika la'natullah. Kowe iku cek seneng akali Nabi. Senang minum, kowe iku dilaknati pengira. Terus Nabi dawuh latal anuhu fa innahu yuhibbu wa Rasulullah. Kejegeman nglaknati Nuaiman, ngene-ngene seneng Allah lan seneng Rasul. Semenjak itu ahli sunnah berpendapat maksiat itu tidak menghalangi wong oleh seneng Allah lan Rasul. Menawa nah, wong rapati salat tatonan seneng maulidan nggih oleh gedhe. Wong maksiat oleh seneng Kanjeng. Wis ngono mazhab ahli sunnah. Nuaiman tua-tua tobat, tapi nakali wijek. Kurban itu Sayyidina Utsman. Ini aku cerita tentang Idhaf Sarai Ikhya. Ada uang itu makromah namanya sepuk. Sepuk dorir jenis. Wah jenisnya dorir, abdorir itu meripatnya picek. Rian masjid itu saking nop, saking pasir. Nah dorir itu di masjid itu dungu ya. Ini Ainal Hamam, Ainal Hamam. Tailatnya itu di nek bareng ning tengah masjid ape nguyoh wis wapet do bengok-bengok oh iku cek masjid Nuaiman nek bae bape digandeng ya doril ilal hamam kowe kepene hamam na digandeng digandeng itu mogang piro malah nguyoh pas dasi si tidak usah. Pasiku Sayyidina Utsman itu Amirul Mukminin, wis presiden. Warang diuyoi wong bengok-bengok Amirul Mukminin. Ya bulu alaihi dur. Amirul Mukminin diuyoi sinten? Wong kuwo wong picek. Muamuk. Muamuk sapa sing ndudono aku? Pancet menah. Kowe kepengin ketemu Nuaiman yo aku nak ketemu petak duduk. Lha ngono iku dituntun nek pas Sayyidina Utsman sholat. Iki lho jenenge nek mesti duduk. Wong kok nakal nganti ngono. Musim pertama duyo itu sudi pokoke sing kedua malah nuduk Sayyidina Utsman. Jadi pertama nguyoh ning masjid, kedua nuduk sinten? Sayyidina Utsman. Mergo dianggap sinten? Wah. Jadi ini cerita, jadi saya ingin ada orang ngalim-ngalim seneng orang lucu, ada orang seneng maulidan tapi tatonan, kadang-kadang rapati sholat itu sebenarnya ora salate dosa senenge ora usah larang. Aja kok ora salat kok seneng nabi ora oleh kowe ngene-ngene kuwi ora salate iku salah senenge nabi. Kulo jeling dhewe bapak-bapak nu seneng marung. Nak marung teng warung-warung kadang wedok erokan ngoten-ngoten kadang dikritik kiai. Kiai kok marung ning wedok erokan. Jadi bapak, istri Robi, Robi matul gedang gur, matul barangnya malah repot. Jadi bapak, lo soal cara bapak ngoten, lo nanti didau. Keliru kan, nah, kiai. Cara aku nak isi yakin wong iku gak zino, gak adol lawai berarti yakin. Piye-piye dek ni adol gedang goreng, adol teh iku nunjuk nora seneng mali, kepengen dagang sing halal anut nabi untuk rezeki kok halal adol kecel adol nasi goreng. Soal dekne rapati nutupi aurat rokan iku seona urusan liya. Aja kok pepeh aurate ra bener terus haram dagangan. Pepeh aurate ra bener haram maca maulid. Engko rusak kabeh. Kiai ra ikhlas ra usah mulang. Berarti wong goblok kabeh. Kuwi ape ngaji ra ikhlas ra usah ngaji. Wah ya tutup agama mbok antum. Iku mergo dalile Imam Ghazali, Nuaiman tukang madu. Iku disifati Nabi seneng Allah lan Rasul. Padahal dene tukang madu artine maksiat yo seun perkara, seneng Allah lan Rasul yo seun. Kok ora iso wong sempurna, kok nek seneng Allah kudu perfect, kudu sempurna. Gak tau maksiat, gak tau zina, gak tau maling, ora tau ngrasani wong, ora tau mangan dunya sing ora halal. Dunya sing halal ning dunya kaya pesitok tak jamin. Udan kok langit ya mangan, wis utok. Ada liwat ada yang kondi, gaweane Cina, berarti kaya tuku nyugeno Cina, nyugeno ono musik. Apa nek cara wong ekstrim, gawean Amerika, berarti kaya bayar pajak, nanti pajaknya pakai senjata untuk membunuh orang Palestina lah habis. Ya ta ora? Iki pedagangnya non muslim kok badine dibangun gereja berarti ki memberi kontribusi ayo apa nek contoh apa ayo sajadah gaweane Cina waduh kan apa nek halal mau sing wong kang grono udan mangap iku halal wis mangan iku tok ayo aja liyane kambi benange gaweane Cina lan nek Cinane kafir Kristen pe membeli transaksi nanti labanya dipakai apa bangun gereja haram kadek sok suci pengin halal teman. Gak iso dari Imam Ghazali halal paling halal nak ke zaman akhir pokoknya banyu pulangnya ceblok terus mangap. Ojo ngono ada ya ada sih ke tukunya nih di ya langsung mangap ya dan sidik-sidik is biasa itu jadi nunjuk nona terus dawe ulama-ulama wa misdaku zalika qauluhu ta'ala kuliah ibadiyal ladhina asrofu ala anfusihim la taqnaqu min rahmatillah. Wong sing disifati Allah isra asrafu ala anfusihim. Iku wae jek diundang Allah ya ibadi ya ibe kawulaku sing isra. Rene lho aja putus asa saka rahmat. Lung Allah wae jek nyeluk-nyeluk kok kowe tukang ngusir. Maulidan kok tatonan. Wong ora oleh seneng nabi kudu kabeh takwa, minyakan. Wah, ora ono seher ngono aku. Tak kula cerita kula niku anak kula niku seneng kabeh seneng. Dadi kula niku ana second mania gitu lho nek karo anak kula sakrone. Wong sing joget yo macam-macam kuwi kula takoki tiyang Gus nek cara jenengan pundi aku iki wong alim ora usah kok takoki. Ora wae dari de wong preman oleh marwa maulid. Malah nak cerita tentang internet ini bener ora tapi kata kiai cerita. Dari tentang internet itu Said Muhammad Alawi nate kasep. Kasep semua pun ngerti pesan Rasulullah. Rasulullah ni tu pertama waktu aswida, aswida itu sekelompok orang banyak. Takoi man kum ya Rasulullahum al muhajirun. Terus ada aswida kathirah man kum ya Rasulullahum hum al ansor. Man kum ya Rasulullahum ahlul arok. Bareng faroe itu waroahu aswida tan kathirah aksar wa aksar waluha. Terus saya Muhammad tak man hum ya Rasulullah hum ahlu Indonesia wong Indonesia jare kiai sing pidato sing kiai sing critani kena apa kok paling akeh mergo sing ora salat lah melok mau udan yes ngono dadi kula mau cerita dadi wong elek iku ya sing elek iku sing pas pikir lagune elek tapi ra iso dicegah ila Allah wa rasul. Buktine Allah cek manggil kulia ibadial ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu bir rahmatillah. Kanjeng Nabi nak ana wong maksud tonu aiman dewe Nabi latal anuhu fa innahu yuhibbu oha jogeman kelanati nu aiman piye-piye seneng Allah lan Rasul. Cen manusa ku aneh. Kulo sering dikonco fasik. Wong sing biasa fasik ning masjid, iku kon fasik ning klub yo ora gelem. Nu aiman kon ngombe ning klub yo ora gelem. Ora lega ngombe nang arep pinggire Kanjeng Nabi piye dijajal. Ora iso nek urip wong wedok-wedok sing mlodo ning klub gak iso. Mulane wong yo aneh. Dia uang fasik orang seneng kumpul uang fasik. Nata kok itu kau ikut orang atau kumpul uang fasik? Aku seneng kawur Nabi. Tapi nak orang minum raiso. Dan misalnya orang minum dia raiso. Dan misalnya kumpul uang fasik pun raiso. Kau pergi kawur Nabi kok kumpul uang fasik? Gak bingung tapi gak ada bingung. Kadang kan preman-preman masjid. Kon preman perapatan ragilam. Pokoknya senengannya kawur kiai. Jadi preman ya seputar kiai. Wah, yuk bingung bang. Yus mau ngomong kayak manusia Yus mau nih dan kayak tebak-tebak lah Nabi Musa itu ngalami ini wong soleh calon Nabi dipakani Fir'aun. Musa itu ramangan dunia ada wong soleh dunia ada pangeran, Fir'aun itu ngaku pangeran sak cili-cili di rumah ngaku fasilitasi Fir'aun jadi Nabi Nabi Muhammad difasilitasi Abu Lahab jadi Nabi cili-cili di rumah itu santri apa Abu Lahab, ayo kabeh tarikh takok sing umat Kanjeng Nabi NU ke Muhammadiyah apa Abu Lahab enggak jawab apa enggak ada sok suci amalane dewe Imam Fathul Bari kejo ana omongane wong sufi pakanan kudu halal berlebihan ora usah ngono cara hukum pakanan wajib halal wis ngomong tok ora usah berlebihan nek barang kok haram dadi ning ngene dhisik ku Allah nggih peringatan piye-piye Nabi Musa di rumah Fir'aun Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab ya kan ora salah apa lho hukume piye Gus ya hukume ngono kaya penghukumi lah cara pangeran ya ora ana halal ora ana haram tenang ae pangeran cara pangeran takok Gusti sebuti tok kasih jiran dipakani dunyane Abu Lahab jare sapa dunyane Abu Lahab dunyaku pengiran sing gawe tenange. Tapi Musa kok di rumah dunyane Fir'aun? Fir'aun sapa? Lha jare sapa dunyane Fir'aun? Dunya aku selesai ya. Nalika saiki nak entuk proposal duit di opera jelas wis insyaallah ya halal. Kita semua mau kok repot. Wis muga-muga halal. Misalnya hukum halal keberatan sing sufi-sufi kok muga-muga duwe dunyane pengiran. Masa mau dunia ini sopo masih peripot ya dunia ini pengeran orang dunia ini Amerika orang dunia ini Indonesia ya orang dunia ini Setia Novanto orang pengeran orang yang duwe orang presiden orang yang wakil apa presiden saya pengeran ini penting kalau atur agen dan gue roh madhab sufi gue tercerabut kota jadi kayak gitu sufi gue bayangan wong ideal tapi nak omong gak tarik orang muniku. Musa itu dimaki-maki Fir'aun. Alam nurab bika fina walida walabista fina min umurika sini. Kue cilik tak rumah. Kue tak pakan yang gue fasilitas kue saya kiwani aku. Nabi Muhammad cilik di rumah. Ya semua pangeran tersayang. Allah harus ngerasa nongol. Kue apa? Apa? Musa Samiri malah di rumah Jibril jadi. Tapi tadi berdua lagi masalah-masalah senyaman berdua semuanya sama sementing uribu ma'abwa wa ilabwa wa fitlah keyakin dunia yang berpangan ke Allah sementing dia jauh nyolong, jauh korupsi, jauh sinar weh, soal pakanan-pakanan gak sing ketok, ya pangan biasa lana Dawi Abdul Hasan Asadili kue mangano songko dunia wong Islam sing fasik tapi aja mangan songko dunia ini pendeta tapi wong Islam sing fasik iku dunia ini sudah dikhalang no, nganggu tauhid iku kabeh wae pengennya lalu tiang-tiang sufiri ini nak mangan barang haram diakali barang tentang rin masyur Raden Asnawi ono Cina karena dia revolusi Cina ono Cina ingin mempermalukan dia beliau diundang pakanan itu celeng mbek babi barang-barang mangan lagi didawi Pak Yai tahu yang Anda makan di depan umum ono santri-santri nopo sing saya sugotkan kiai itu daging babi dan daging celeng Raden Asnawi mau ngalim alhamdulillah ya cici mungkin rata untuk bodoh ini rata mangan ya ngunuh pinter bodoh ini bareng dan aku rasanya daging kecewa cina ini nyongkone beliau malu ternyata pede ini raka rumah yang mau pengairan apa maringi barang halal jaga mungkin mangan aku rara nah haram rara rasaan ini gara-gara dibodohi halal kan rara kubut aja habis mas ngakali wong ini serepot paham ya itu gak ada guna awas sholat lali sholat janazah dia ini tetap rukuk tetap sujud akhirnya goblokin akar wajib gak guna awas itu lali tenang warang kita kok ibu aku nawas nopo sholat jenazah mau mulai model lancar wonder ruko aku serok tuku kabar kok pengira dosa ini bapakmu akeh banget jadi untuk menyelesaikan ini sholatnya aku dengan ruko bariku dek ini ngimami benda aku ngaduk dok orang ruko ini aku keluarganya protes nih. Ya Abu Nawas kenapa ini tidak spesial kok gak ada ruko gak ada sujud ini ringan tuh sari bapak saya menang akhirnya bariku agar Abu Nawas sholat kan gak ruko umum udah seneng wah berarti ringan padahal yang bergawe saya lengi terus song sarap-sarap lu sering tapi gue masyur ya kebisri apa ibu semua terkenal di seneng ku ya di nono cino akrab dilala kepikiran konyolati di ini ya terus jamaah misak orang cina ini tako itu sholat apa ya semuanya sholat konyolati aku terus ngajak santri ini jamaah isak ini gue jenazah sementing sekitar aku sholat apa iya iya konyolati orang kafir tako ada santriku sholat isak kena seniman-seniman kiai sering. Wis kunane kuno riyen ana Nuaiman zaman sahabat sono sinten aku. Awas kok tuwur. Wonten lawan kiai-kiai sing seni ngoten wis. Wis masyhur. Bapak nak crito kula santri saiki apik-apik dhisik wis nuakal tenan. Yen kanca-kancane bapak riyen zaman mondok nak ra di dhuwit. Niku anake tamu dicolong. Ya anake tamu cah cilik umur 7 tahun 5 tahun. Termasuk Ibisri barang Ibisri Mondo tapi sing parah sing pitung kilo gitu. Wong tuane bingung nangis mulai terus diterno. Diterno matrone ra karuan. Matur nuwun kang gawani beras dhuwur. Dadi wis ngakali dimatur nuwuni entuk dhuwit. Tapi alasan lha yo ngono nambek santri lumoe kok ngenteni diakali. Jadi maksudnya ngelomoy kok ngenteni apa? Yang jajal mulai awal gue beras ayo rata kenek. Parah jadi Nabi seni katus Nabi Musa ini gue kata Nabi seni, Nabi Musa itu paling alami di bedak Fir'aun ya wedi Melayu barang Melayu ketemu cahayu lorong delala itu ini gurih ada angin ada angin, ada angin, roh sikil Nabi roh sikil ya Nabi Musa mana ya roh putih barang itu pokoknya Nabi Musa tapi udah ini Nabi terus tobat dia yang melaku gurih kuai makanya Nabi Syu'aib diaturi putri ini Nabi Musa ini putih yang inna khaira manis takjartal kawiyul sing bakal jenengan siwa tiyang kuat terkena dipercaya mergo mestine wong ora aura tu ora seneng Nabi Musa ora seneng malah njuk cawedo iku mlaku mburi tapi piye kan tau roh ya Nabi Musa nih iku piye tau roh ya Nabi Musa Nabi Musa wis parah tenan tapi iku dadi nabi kebanggaane Bani napa mulane sampean kudu akhirnya wong Yahudi selalu memperbandingkan tobatnya kaum Nabi Musa kalian tobatnya kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan kula critani. Kula wingi pas ngaji tafsir teng omah kula, niku pas ayat walau anna kata bena alihi ani kutulu an usakum awi khurju min diarikum ma fa'aluhu illa qalilun. Mergo wong-wong Yahudi Madinah ngenyek mbek wong sahabat. Umat Muhammad ku jaman, wong dosa kok tobat istighfar. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahum ar-rasul lawajatu wa tawwabar rahim. Dadi tobat umat Nabi misalnya delok cawedok macam-macam iku mau istighfar. Bodoni wong ya tobat mau balekno terus. Wis ngoten iku. Jadi orang Yahudi ini ketok nak ajarannya Muhammad itu kalah dengan ajarannya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa bisa nak tobat di pateni. Mereka kaumnya Nabi Musa tahu salah nyembah anak pedet. Faktulu anfusakum dalikum khairulakum indanobo bari. Lha iki ana tobat kok istighfar kok. Mulane sampeyan nak istighfar dalu-dalu ping satu, sing ngambil aja nangis tok iku dono guyune. Piye-piye iki gentine tobat bunuh diri. Mulane wong alim-alim nak istighfar ora pati nangis. Perkara ini ngilingi istighfar iki luwe apik tinimbang tobat kudu mateni. Awake dhewe. Mulane astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti dosa kula. Tapi ora guyune. Guyu seneng piye-piye ki umat umatun marhumah dewe Nabi. Umatku umat sing diwelasi tobaté mok cukup ngono. Lah ana Nabi Musa tobaté iku fatulu anfusah. Mane ayat iku sak urut. Walau annakum izlamu anfusakum ja'uka fastaghfiru wa astaghfar lakum ar-rasul wa tubu tawaban rahima fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fima syajara bainakum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Terus walau annaka katabna alaihi niku nunjukno nak tobaté umat Nabi niku cukup istighfar. Lha soal zina ana rajam maling onok diketok tangannya, aku nak lapor neng hakim. Nak orang semua itu berarti mari, mari mareni terus tobat. Mergo Ma'is itu pas ngaku zino, bek Nabi mengu peng papat. Kon ra usah lapor langsung nopo tobat. Cuma nak wis lapor hakim wajib melakukan raja. Tapi misalnya lapor langsung tobat kan an? Orang ono ulama dawuh syarat wong zino nyolong tobatnya kudu lapor hakim buat neng enten. Paham yang maksud? Kon langsung nopo? Kon langsung nopo? Tobat. Lah iku bae pinter-pinter wong Yahudi. Mulane Sayyidina Umar bareng krungu ayat iku terus marani wong Yahudi. Aku sumpah ning pangeran, umpama tobat, tobatku diutus Muhammad, diutus Rasulullah kon mateni awakku, tak mateni awakku. Soale sahabat nek marani ulama Yahudi, kandakno berdua Yahudi, umpama Nabi wong kon aku mateni awakku, kon tak mateni awakku. Akhirnya Nabi ngendikan wahum al-qalil. Ya iku maksude mafa'aluhu illa qalilun. Maneh dadi umat Nabi saiki ra usah sok suci. Cara kuwe dikandani, "Khin tobat temen ke matene awakmu dhewe, mas ora tau sugih lah teberat ya." Lah tobat umat Nabi kon istighfar sik ora gelem. Enggak apa-apa to turu. Istighfar malah jam setengah bohong wae iso-iso. Ning lapangan bisa. Rame bisa. Kowe iku dalile nendi ora? Pokoke apik ngono ae tapi ora dalil-dalil. Nah dalile ya bil ashari hum yastaghfiruna waktu sahur yo. Sahur waktu sahur setengah papat. Setengah songo ya awan gitu ya ora gitu. Ya sampe ora usah gede dalile nendi. Barang apik kok dalil-dalil. Ya apik ngono ae. Pasene nendi ora pas padu ora waktu sahur. Nang kulo suwun ngi istighfar nggih. Nah misalnya ada istighosa kubra ya, melok mawon teko, semua niati siya, ya niati nopo siya, kalau lah ya nanti teko, ya sering rata teko ya sering teko, nah teko terus kaya wajib, rata teko terus sama ada sentimen, yang berkurang ya diudang tiang, kaya separuh nah, separuh teko, separuh. Ya ada sih tako ya, orang kurang ajar, sirin apa, nah diudang mesti jalan kadang teko kadang murah. Ya sirine sing ngundang ra nabi kok ngundang nabi teko terus. Ya imu kandhani nek dene ora sama sesena nabi. Wong nabi tapi undangan aku kudu wajib apa? Lah kok kadang teko, Bos? Lah nek acara acara acarane setan kadang teko. Lah nek ora teko terus sawangane kok acarane setan. Istighfar kok arane apa? Setan. So iku wong kok maksud ana dalil gitu ah gitu ah dolalah sinah. Karena nabi ora sadar dalil. Wong anggere apik ora sadar dalil. Cuma pasé panjenengan istighfar iku wektu napa? Sapa. Kok wong ngendikan nek hadis kusi nak bengi ku karek sepertiga ku turun sing istighfar tak sepuro sing njaluk. Saiki wong-wong iki dosa salah apa? Istighfar bareng wong akeh nangis. Pas tengah papan dia anggap. Pas mandi-mandi ini malah bek napa? Astagfirullah, suangop, skripto. Tak jadi Hasan Sadali malah elek menek komentar, elek banget. Allah ora bakal nyembadani dongane. Mergo malaikat sing diutus iku bingung. Jadi Hasan Sadali, kok iso bingung piye? Wa ayu waqfatin taqifu inta wa qad kunta taqsarat taqadza wa qadza. Malaikat tapi nuruti dongane ora kok bermandek. Perkara iki istighfar. ya Allah, dosa kula jenengan sepuro, kersane kula niku mboten gadah dosa. Wis sampe dituruti ra dite sapa. Pikirane penculak. Kersane ibu swarga terus ngeloni widadari. Kok pikirane cuma punah. Kotong dunia bujuk kulo seneng. Kang dunia loro kabeh utang kulo kathah kulo. Akhirnya ujar Mbak Hasan Sadali, sing kok maksud iku lapor wetemu apa lapor dosamu. Jadi istighfar mesti ning rasa dosa tok, tapi wong rasa dosa kok GR terus sampe nang mlebu. Swarga maksud tembu, iki wis sombong tak istighfar ta. Semalekan mbok kok ngurusi sing di swargane tadi sepurane ta. Piyene lho maksudku. Ben kok bermandek nuruti dhisik. Maksudnya prioritas iku terus sing di ngono sama lek. Perkara dari Hasan Sadali, wong kok pelajar mbek dongane maksudnya ya mau. Jadi cara ke sekolah, Gusti kula pengen lulus prestasi untuk jadi pegawai negeri, jadi pejabat. Menculot-menculot, padahal gue jadi semester 1. Nah ya semua itu salah kabar, ya mereka orang ngaji. Wong Nabi Musa itu dungan dituruti 40 tahun songko dungan. Rabbana innaka ateta fir'auna wa mala'ahu zinatau wa amwalan fil hayatid. Rabbana lintillu ansabile rabbana tmis ala ambalihim wasdur ala kulubim falayuminu hatta ya rawur Dewa Allah Ta'ala itu kau lakot uji badak waktu kumah dengan tak sembadan Isa itu Nabi Musa ngenteni itu patang Allah tahu berarti nak Mustafa juga dungu suge ini pun ngenteni patang Allah tahu nah itu mawon nak saya ini imun seket berarti suge ini umur sangat mustahamat nah iya sungeran mulane rasa donga yo sugih wis ngene wis lakoni ngono wis ngrasa sugih wis pamit tetes Nabi Musa niku kanggo bandingan tiyang Yahudi nglawan Nabi Islam rupane Nabi Muhammad sampai kaifiyah tobat wae wong Yahudi luwih bangga mergo tobat wong Yahudi dhisik mbunuh awake tobat e Kanjeng Nabi umat mung terima napa istighfar mulane sampean sing syukur piye-piye tobat kita namung apa istighfar mulane tobat kudu syukur aja tobat tok mau ngaji itu putih-putih cerita kue tobat yang dosa empat malah dosa mau ngantin kurang piye-piye kue itu mau nyesali kesalahan padahal faktanya Allah yang maringi kue kebaikan misalnya besok rukin dulu cawidok dan dulu rondo jam walu tapi besok kan ya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar lah setan ini berusaha ngiling rukin mau dosanya dok sampai lali syukur padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan ya subuh, ya zuhur ya mulanya dawuh Abu Hasan Asadali pintere setan wong soleh dipermalukan kon eling dosane tok. Lek eling dosane akhire mulang gak gelem, berjuang gak gelem, mergo ngrasa awake kurang bersih. Akhire ribuan wong Islam bahkan jutaan nganggur kabeh. Gak ngambil peran li izzatil Islam wal muslim. Mergo dipaksa eling dosane tok. Mulane eling dosa tok iku min maka di setan iku mereka gayane setan. Mulane kula dadi kiai PD ku tak elmoni kula. Kula yo duwe dosa yo eling. Tapi kau neling terus semua. Bibi nikmati Allah ganjaran ya. Kayak kalau mau sholat subuh, sholat duhur, malah neling terus nak bersolat. Nanti kalau khawatir mau arah sholat mana, kau neling terus bersolat. Kau kena neling dosa terus. Akhirnya kau jadi balik gak wani, mulang gak wani, rumah musola gak wani, nanggani keapian gak wani. Kau ngerasa awak itu urung ben. Betapa keburukan yang menjadi runtuh gara-gara kau neling dosa. Mulane pintere Kanjeng Nabi, banyak Nabi itu Nabi tenang. Marai Sayyidul Istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ahdika mastata'tu. Dungane seperti istighfar. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Gusti kula sowan jenengan beto nikmate jenengan. Piye-piye kita diparingi subuh, zuhur, asar. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Kula sowan jenengan nggih beto nikmate jenengan. Meskipun wa abu bidam di kula yo dosa. Jadi fair. Jadi misalnya kesuan pangeran dia takoi. Hei, benar dunia wapuai. Nggih sholat itu mesti subuh, zuhur, asar, di jamaah, di ngaji. Ngaji mesti kalau tiap Gus datang yo jo ngaji, gua ngaji. Semua buat kafe-kafean. Yo dosa barang. Nggih mesti, nggih dosa. Semangat di pas kusobe pas gajaran. Nggih udah udi. Jawab ya jujur. Kowe aja geman muni dosa tok, kena muni dosa tok berarti mengabaikan nikmat Allah. Saiki misale kita bedheki. Rohin 24 jam kumpul aku. Misale rohin 24 jam kumpul aku. besok pakai kopi, jam 8 sarapan, jam 12 mangan, jam 5 mangan meneh ngopi, barisa ngemi, mungkin jaya dusan mangan gitu, bariku mangan bakwan. Terus di antara hari-hari itu Rohin tak sentak, jelek, goblok, cakriting, bujar jelas. Terus dekne mau eling-eling ngomongan kutok, Gus Bah ini darahnya aku elek, ikut tok sendiri ini, aku gelok gak gitu. Prestasiku nggak keimangan penglimo, ngentak no beras, ngentak no mie. Sing dieling-eling mau sisi-sisi omonganku celak. Yo belo aku. Lamunan awak dawuh fazkuru ala Allah la alakum tuflihun. Kowe ku eling nikmate Allah ben dadi wong bejo. Kowe penak eling dosa tok, ngruntuhno semangatem bela izzatil Islam wal muslim. Mulane dawuh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, kowe malah padha kula niku tare kok kula Syadzili, bapak kula Syadzili. Meskipun kula nggih nasabandi mriyen kula dijenak Bahauddin mriki bapak kepengin kula niku untuk barokah Bahauddin nasabandi. Tapi bapak kula tare kok Syadzili. Dawuh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili sampean delok teng ngene hikam nak teng kitab kula nomor 15. Telulas nomor 15 terus kali. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduril nas. Iku dawuh Abdul Hasan Asy-Syadzili, waswas iku apa? Wong Islam dielingno dosane terus nganti ra terlibat ngurusi masjid, ngurusi pondok, ngurusi kaapian mergo ngrasa awake urung suci. Akhire semua wong Islam mengabaikan kebaikan. Lha iku akal-akalane setan. Ngono iku akal-akalane setan. Lah aja geman entah anak ora kok. Wong anak jajan 1000 entek, 2000 entek, 10000 entek. Wong anak jajan terus ngene-ngene. Terus iku jam piro? Misalnya anak menjajan sampai sekolah jam 7, berarti jam 7. Engko bar sekolah jam 1, jam 1. Pe turu jam 9, berarti lagi 3 jam. 3 jam lak sedina 4 jam kan 4 jam gak jajan. Terus terus saya pun ingin dijajan. Kalau betul nanti kalau nyentak anak, bukan pak amin jajan. Betul nanti kalau di pengiran tak kau 4 jam kalau tolong jam terus terus saya ingin dijajan. Menganak kalau naik soya subuh ke jamaah, bar maghrib yang ngaji. Bucu kalau sering tak ingin. Kus bucu abu longgar mari soben Natal. Longgar apa? Mampunya menjajan terus. Terus saya pikir ancam. Om yo kita yo subuh yo sekolah, sekolah ini juga kelas yang mulai jam itu sampai jam berapa sampai ngaji yo bar maghrib nang ngaji sa. Ketoke terus belajar terus sholat. Ketoke luwe akeh iku aku. Ayo tak. Padung bela anak lho ora aku kadung mar pangeran. Dadi pokoke aku hubungan karo pangeran eling sing nikmat-nikmat wae sesuk ra eling. Ya panjenengan perintah pangeran. Fadkuru ala Allah. Ala iku maknane nikmat apa musibah cek tak jum. Misalnya kita bujo, terus nuntut duit macam-macam. Kau jeli ngiku netok. Kau nuntut kue itu sebenar. Misalnya nuntut panangan dia, misalnya bujo nuntut uang lanang dia. Kalau orang ganteng jeli duit, ini malah bingung tu. Itu sebenar juga kue itu sebenar. Berarti normal lah. Bujo menjalu aku itu normal, itu bagus. Faham ke? Terus ketika bujo muamu, mas, wae bar listrik, wae belanja, tak samene, kok buka ini, kok samene, bagus rasional, memang kebutuhannya banyak, kok tak kayak samene, bagus, mau tanya masih jalan, ele-ele, sing bener kok, Fani Wong Lanang, sale banting gelas, bagus kan, banting dasku mana kau, jadi dene milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Bang, gitu. Jadi kena bujo banting gelas. Sekali-kali diapresiasi. Dia milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Coba kalau banting anak saya, bukan pidana. Ya bagus kan milih sesuatu sing gak ono pidana nih. Berarti kan otaknya masih bagus. Nah, yang misalnya banting Quran murtad, banting manusia kriminal. Terus dia ini otaknya jalan milih. Pemenang nak gelas plastik bagus lagi. ya lebih dah sudah masalah. Lebih bagus. Lah iku aku hebat. Kula nu tambah yakin anu yakin nak Rasulullah Habibu anjen kekasih pangeran. Tekan istighfar wae Nabi jek marahi Abu Ulaka bini amatika alayya. Kula balik jenengan nggih beto nikmate jenengan. Ndak semuanya digratiskan eling dosa. Malah nak jari Abu Qasim Al-Qusairi wong istighfar kok eling dosane wong sombong. Wong istighfar kok eling dosane iku wong sombong. Lha terus eling opo? Eling jembare rahmate opo? Ojo eling dosa. Kok nek eling dosa, berarti seakan-akan kowe terus istighfar nangis eling dosa. Bareng eling dosamu terus gak nyaman ke urip mbek opo. Mestine kowe eling, ya Allah, kula nate dosa kok jenengan tetep sakno mujalasan mbek jenengan. Kula nate dosa kok jenengan sakno matur jenengan nuwun sepuro, ya Allah. Betapa besarnya hidayah engkau jenengan ngertos nak kula nate dosa tetep jenengan tarik jenengan angkat jika kula purun istighfar. Mumpun mboten jenengan sifati diri Anda bahwa engkau adalah Ghafurur Rahim. Jenengan ndak sing paling kathah nyepuro. Nyepuro kathah menghapus. Mumpun sehingga akhirnya sifati Allah malah Rabbi ini zulam tu nafsi zulman kathiron kathiro. Kula niku zalim kathah salah kula kathah. Akhirnya sifati Allah wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepuro namung jenengan. Falfirli fa innaka antal Ghafurur Rahim. Jenengan sepuro jenengan ndak sing akeh nyepurane. Sehingga kita asik nyifati Allah, Allah Ghafur, Allah Rahim. Orang malah larut eling dosane. Bari nutuk-nutuk bathuk. Sesuk wiridane gak astagfirullah nasib, nasib. Lha iku setan, lha iku setan. Wiridane ngomong ngoten gak ana ilmune, bareng-bareng muni nasib-nasib. Dasar wong elek. Malah ngumpat ora ono sego istighfar dasar wong elek, dasar nasib. Sego istighfar yo astagfirullah. Lapo aku disi anut setan. Jadi akhirnya ini ramo sikot istighfar ini. Sikot istighfar Rabbi ini itu dalam tunasi itu makanya orang ramo sikot istighfar dasar yang elek dasar. Lagu dari Abdul Hasan Asadali setan ngeling nokuwe sisi sisi api ya Allah maringi hidayat ngeling nokuwe sisi sisi elek. Akhirnya kita dijauhkan dari nyaman hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kemenangan setan menghalangi kamu nyaman dengan Allah. Akhirnya kita mau frustrasi. Nah, wong soleh jutaan di Indonesia juga di dunia seperti ini. Tidak hormat masjid, madrasah kula piyambak dereng bener, ampun ngajak kula. Mestinya dengan ngamal soleh itu jadi ajang kafar. Ya, jadi ajang kafar. Orang kok malah karena merasa tidak soleh, tidak berani tampil. Lho soal kowe mau tampil sok suci gampang, terus penting rasa mimpin to. Gitu, ya asal gak melok mimpin kan gak sensitif kok. Sing sensitif kan kowe mantan LP terus mimpin sok suci pidato. Jauhi segala maksiat. Lah opo kowe dadi wong tobat arep pidato bareng. Wong kan mencep, kowe wis opo dhisik. Tapi nek tobat meneng masjid nyapu, paham gede nyapu, bareng ngersi-ngersi, sandale kene mbok apa. Wis ben. Jale kon nyambut. Ben sambut acara sekali-kali kene ndo hasanah mau gitu nggih. Sing pun gempur ke sing garang ibu tenpun. Es pokoknya ngomongnya sini terus. Sing pun pun dia sing garang ya ampun empun. Ngapain mawon ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah keliru nih kadang untuk buat tanyaan nusok suci. Seakan-akan dia terjauh dari. Lah itu betul. Paham gitu. Jadi madzhab ulama tiang-tiang ini sing buatan dosa gua ape. Wong eling dosa gua sombong. Mestine yo ku keliling sisi-sisi hidayate Allah. Piye wae sedina mangke diparingi salat subuh, salat zuhur, rumah anak, rumah bojo. Mau bojo ngamuk kowe yo sabar. Ning dalan ana wong macam-macam yo kowe sabar. Hari ini saya ndak zina, hari ini saya ndak selingkuh, hari ini saya ndak minum narkoba. Wes pokoke eling-eling terus. Mau aku turu yakin jah gak zina, gak narkoba, gak nyolong. Pokoke tangi turu alhamdulillah, mau turu gak maksiat. Mbok ngombe yo alhamdulillah gak nyabu. Wis wali tenan. Mane nek iya ono cerita ulama takoki pangeran. Hei ulama, kowe ning donya di ulama no. Kowe saiki sowan aku ketemu ngamal opo? Ulama iku bingung. Sampeyan agak percaya delok teng iya teng kitab rojak. Bareng bingung mbek pangeran dibarno. Sono ulama takoki, "Nah kowe piye?" "Kula Gusti." "Kula ge ulama Gusti, teng donya biasa standar mawon. Tapi kula mboten nate nyirikno jenengan. Mun mboten nate dosa sirik jenengan." Menjenengan ngendikan nak liyane sirik mbok sepuh. Jare pangeran dhewe kan sotak ta kowe bener langsung swarga. Dadi tukang pangeran, kula kowe sang opo? Sang opo Gusti? Ya sang opo kan jenengan niku Rahman Rahim kula niku mboten nate sirik mbok jenengan. Lah ra tau desa nggih sering Gusti tapi jare jenengan ora sirik disepuro. Oh langsung yo sing swarga. Terus sing ulama sing wah ngono getul. Lah opo gak ngomong ngono pangeran. Dengan kulo nu nak rombong utangnya kuwata, sana nu akan nak. Ya kok tetap iso guyu nangis. Rahmane pangeran, wong timu mundo ya kok guyu. Kulo sering ngomongno kiai kan sering wong frustasi sawan kulo, Gus kulo lepang kulo kata anak kulo minggat, sani bojo kulo nyusul minggat. Niki solusine sepundi tak suka iku. Jenane saya rasane kopi ya, enak iki cocok. Wah, berarti jenengan cek normal bagus. Jangan cek rokokan seneng gitu, serokokan. Saya ni mata saya tak bagus, saya sekeliling ni mata. Gini aku mak wan, jangan eling nak ngopi ni enak, rokok ni enak. Mohon pokoknya jangan kutu eling terus rokok mati pengira. Namun eling bucu mingkat mati. Anggap mohon bucu ni sampai nu cerdas, menghindari kebangkrutan ke yang lebih baik. Sampai kutu bangga. Melok jangan gak bahagia tu buatan. Nama orang tua ni bahagia gini. Berarti bucu mu rasional, bagus. Kau kutu bangga. Di bucu apa? Rasional. Jadi bujumu di pilihan yang tepat kudunya dia bangga. Orang kok pekat loh daerah ini pergani cerdas si bujumu pilihan itu mulai sadar kan seminggu semuanya. Wah bagus ke solusi ini orang saat ini mau nikmat mau stabil dari pulau ini itu Dawi Abdul Hasan Asadani min syarril waswasil alladhi waswisu fisudin. Jadi setan bisa memisahkan anda dengan Allah justru betul so. Mengenai Nabi Adam, itu berdosa malah sumat setabah rohbuhu fatah ka'alaihi wahada istibah dipilih dipilih nama pengira mereka ber Nabi Adam dosa oleh nyifati Allah luwe sempurna tiba zaman rung dosa jadi itu nyifati Allahumma inna kata alamu sirri wa ala niyati faqabal mahdirati wa ta'alamu hajati fa'atini suli wa ta'alamu mafi nafsi fa'firli Al-Firli fa'innahu la'idu yudhunuba illa Allahumma inni as'aluka imana libasyuru qalbi wa yakinan khotikon hatta a'laba annahu la'yusifun ila makatab ta'aliyah warrido bima kodri ta'aliyah. Ditobati Nabi Adam wujud gusti kuloniku roh nak kabeh terdiri jenengan jenengan kudu maringi iman kulon nak semua yang terjadi mergo terdiri jenengan malah diparingi tobat. Ngomong Nabi Adam yang dosane terus mungkin malah nanti paringi tobat. Mereka Allah di skenario besar Adam salah bening bumi, nak neng bumi engkau Allah mutus Nabi Muhammad. Engkau Allah wong paling afdol saldunya ibu Rabi Muhammad sing nunggoni kaji Nabi nanti saya itu. Ini tau ditunggoni Nabi mereka orang perlu bunuh diri. Orang kau itu bangsa apa? Melane jawa Sayyidina Ali saya ki aman itu loro silang sitok karek sitok. Itu disebut wa maka Allah liwadibahum wa anta fihim. Allah rabakal nyeksa umat teman tak cebok tunggoni. Dan Nabi saya kira wes intakola ilah rofiqil ala wes pindah. Wa maka nawahu adi bahum bahu ya setelah itu. Dan Allah raga kalinya so naik je gelem is. Dan saya kira ada istighfar ya orang. Dan semua segot istighfar saya pastikan tidak semuanya yang dosa. Jadi zaman istighfar wes asing biasa tahlilan ayo terus no. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum ya malkar bakas dosa Gusti kula nyuwun sepura jenengan dat sing abadi sing Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Nahulaya firujuni, nahual kafur rahim. Mari rabu jiwa itu. Tapi seneng pojok pun dulu uang seling dosa. Sifat mengenai sifat pangeran, buat tangisi malah malaikat janggal. Upi, awak disifat itu malah nangis. Kan astaghfirullahaladzim, alladzila ilahi wa ta'yukawiyatu firwa itu sana itu innahu wal kafurur istaghfiru rabbakum innahu kana kafar. Mengaku orang setuju dengan madzhab Hasan Sadani. Saya iki piye-piye orang Islam ngambil rusak ini iki gara-gara orang soleh-soleh itu eling sisi salah masa lalu. Terus gak gelem memberi peran neng Islam alasannya tahu di akhirnya orang kekosongan. Padahal dawe bapak ini lah yo lihat. Misalnya maling itu terus isi jedeng masjid aja tetap maling isi jedeng masjid aja tetap. Artinya ya tetap jadi nggak maling. Laopo eling tahu maling, setelah tahu nih masjid dari isin itu tahu dulu. Padahal misalnya isi masjid, yuk, misalnya saya konon fasek teko ngaji, nambahi jumlah ya kayak pengaji, mau teko ngaji berkomrosok. Jadi misalnya wong fasek, rosok fasek kafe, tetap nekali pengajian, nah pengajian mayoritas, kau sing fasek lah. Lah nek misale sing fasik ah mau teko wong rusa. Aku sing ngaji sepi to wong resik tok. Berarti sing ngaji wong ujug tok ngrasa resik. Malah repot to. Lu wong ngrasa resik ra wong nopo? Ujug. Jadi dadi penting lu pengetahuan jenengan. Piye-piye Nabi Musa nate dikalahno Nabi Adam, perkara nyalahno Nabi Adam nate nopo? Nate nopo? ternyata dosane Nabi Adam summa tatabahu rabbuhu fataba alaihi nabo wa dadekno dipilih Allah Subhanahu wa taala. Dia tadi sampean kudu ngerti kenapa Nabi Musa tau di rumah Firaun, Nabi Muhammad tau di rumah Abu Lahab. Dunia ini diatur pangeran ben kowe roh nak dia di khairu kabeh ditangani Allah kabeh akan baik-baik. Ane dungo Allah malaya titil hasanati la anta wala yadabu bisayyati la anta wala haula wala quwata illa billah. Jadi tak warai carane dungo. Ya Allah yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau. Yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Jadi diwale nak roh nak setan kan pikirane ngene, elek apik kok pangeran ben kowe iku nuntut pangeran, piye-piye elek iku kersane pangeran. Nah, Kanjeng Nabi oleh marahi nglawan setan gak ngono. Layati bil hasanati lanta, yang mendatangkan kebaikan ndak ada lain kecuali Engkau. Yang menolak keburukan ndak ada lain kecuali Engkau. Jadi misalnya kowe bar tobat nak bar nakal, bar salah. Bar iku kowe tobat. Terus kowe ngeling-eling ya Allah, jenengan cek saya ini. Mun ngertos kula salah, lho kok jiran paringi tobat. Apik tenan jenengan. Padahal kula nak salah teng majikan dunia langsung dipecat jenengan. Niki kula salah jenengan pirsa malah jenengan paringi tobat. Bar niku kula saged salat, saged zakat, saged sedekah. Sae iki. Akhire maca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula hadaka. Kula muji-muji pengen. Lah iku jenenge gak sombong cara aku pasana sati. Tapi nak kowe eling dosa terus, iku sombong. Mergo wis ditarik pangeran ning nggon apik, tapi kowe eling-eling nggon kotor, kaya-kaya apa iku urung narik kowe ning nggon bersih. Terus ukurmu iku kapan? Lah iku jenenge sombong. Paham ya? Wis ora cocok lah mek matepmu, tapi pokoke ngene iku matep Abdul Hasan sinten? Asyik. Lagi misalnya kados kula ngeten iki, bar kecemplung ning jurang. Terus diangkat ruhen ditakok engken sing normal. Bari ku amen trauma, ya Allah aku ning jurang trauma jare roken. Ah semane gak regani wong. Saiki jenengan wis ayem ning kene. Amen trauma eling ning jurang mesti antas. Nek cinta sing regani roken nak matur nuwun terus ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh bareng-bareng. Alhamdulillah ya kan mbok slametno. Kan happy. Tak eling terus kan ijek. Trauma kan? Lah iku dawuh Abu Hasan Sadali. Wong saleh-saleh ku dieling sisi dosane nganti gak ngambil peran ilallah wa fil. Antara tuh yang soleh, yang hormat masjid, madrasah. Gue tenang pak pulau gitu, saya kotor pulau nu itu saya simpen. Ini gue tenang. Saya rawolai pun mimpi, mungkin kalau balik saya rawolai pun apa? Mimpi. Nah mimpi itu terjadi yang soleh, saya rawolai spesial, saya rawolai spesial. Bisa aku loyo, udah pantas lah. Perapati kedua teman-teman. Tapi nak mimpi betul masalah. Paham ya? Malane Fir'aun nuntut qala fa'al tuha wa anta sebutin sampai budi kok budi ya Pak Rabbi Musa wa Harun fala sawfa ta'lamun monggo bakal ngerti sira kabeh mayan lalu kumini la opo te anak tine bakal mutus ingsun aidia kum ing tangan sira kabeh wa arjul lakungan sikil sira kabeh mini kilafen saking serang seling mesti tangan kanane diketok mbek sikil kirine diketok nah tangan kirine diketok sikil kanane diketok pokoke diketok selang selang-seling, kurang ajar dengan Fir'aun, jadi nak nyiksa seru jadi nak diketok tangannya itu kan jadi sikil, nak sikilnya itu jadi duit tangan, diketok isi tok si tok ayati kuli wahidin, tegese tangannya sabun-sabun suici alyumna kang tengen, wari jilihi alyusro pokoknya nak tangannya kanan, sikilnya kiwa nak sikilnya kiwa, tangannya kanan wala usul liban nakumlan bakal nyalip ingsun kumeng isiro kabe asbain ahalis kabe ane kabe jadi Fir'aun kurang ajar tenan terus diketok terus disarip dipaku. Kalau pada dawa sopa sahara tu Fir'aun lah dira orang bahaya ku mojud lah dira tegesi orang bahaya ku mojud alena yang atasnya kita fidalika yang dalam mengkono-mengkono kabe inna ila robbina mengkoli bunan ini bukti nak teori aku lah bener tukang sihirnya Fir'aun itu dosa gede tau orang dosa gede orang kok ngelawan Nabi iya betul ngelawan Nabi dosa gede tak cilik dosa gede tapi saat saya tobat pede saat saya tobat ngertikan nih la dira inna ila robbina mungkalibun inna natmau wa yasfirolana robbuna khotoyana angkunna awalal mu'minin jadi tobat itu selalu dosa nih Gusti kulon seneng jenengan kita seneng nak jenengan sepura jadi ya bener bakal salah kulon seneng nak jenengan sepura salah-salah kulon tapi kan nyifati Allah nah Allah itu dat yang nyepura kesalah kesalah jadi iling-iling ibu enak tobat itu iling-iling nak Allah dat yang nyepura nah jadi iling dosa nih dok iling nak Allah dat yang nyepura. terus isin, nah isin itu baleni. Karena terus baleni nah jenenge ra isin parah. Ini ra isin. Berarti ora okay, iso isin be pangeran. Inna satamna kita ila robbina maina pangeran kita badha mautina sause mati kita di aji wajin kelan ndine cara kara dinemu apa ayu mungko dibuna ku balik kabeh ero jiwa tekse balik kabeh fil akhirat ing dalam akhirat. Jadi nunjukna nak sahara ke firan rasional masih jenan pateni nggih nampa jenan pateni lah nggih suatu saat nggih mati nggih sami mawon dadi jenengan pateni tapi boten nggih sami mawon jimben nggih sowan pangeran maksude rampung pateni saiki yo sampean tetep napa mati. Inna saatnya kita unat mau seneng kita narju tegese seneng kita ayah firo yang tanya pura lana mari kita soporo guna pangeran kita awo nya pura kau tanya nang biro pura salah kita kulo nuku seneng gusti najiran sepuro salah salah kulo paham gitu jinan nak istighfar gitu masuk niru niki gusti kulo seneng nak jenengan sepuro salah salah kulo cumuni waduh gusti salah kulo kulo nuki yang elek gusti wong gak anane salah tok iya wong malah cerita. Iku rasa ikut istighfar, faham ya? Iku rasa ikut nopo istighfar. Ajaran nopo istighfar kemudiannya. Inna saat temen kita nak mau seneng kita narju itu kisah harap harap kita ayat kira yang tanya pura lana mari kita sobaro guna pengiran kita awalnya pura koto ya anak yang pura-pura salah kita an sedunia kelakuan ebi an kunna gambar yang tak ada sopok kita bi an kunna gambar yang tak ada sopok kita awal al-mu'min ini aku jadi kawitannya wong sing mu'min kabeh. Jadi ingin nunjuk nona sahara tu Fir'aun sekali tobat langsung serius. Gusti kulo seneng lan bangga betapa sausé kulo tobat langsung jadi orang pertama sing iman be Nabi sinten Musa. Jadi intinya langsung pede, langsung percaya diri. Padahal baru soal lawan sinten Nabi Musa. Inna saat ini kita nak mau seneng kita nak cuti sahara para kita ayat Fir'aun tanya pura lana mari kita soporok guna pengiran kita foto yang nanti pura kesalahan kita an aibian. Kuna gabaran Torah kita wa awal al-mu'minin itu jadi kawitannya mu'min kata Fizaman